Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amin. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu kembali untuk menambah kajian kita seputar tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sha'rawi, yang pada hari yang berbahagia ini kita telah sampai pada surat Ali Imran ayat 74 yang masih menceritakan tentang perbandingan agama antara Islam dan ahli kitab lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yakhtassu bi rahmatihi man yasha." Wallahu zul fadlil azim. Allah menentukan rahmatnya, kenabian, kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Ayat 74 ini masih terkait dengan ayat 73, di mana ahli kitab merasa iri dan dengki beratas dipilihnya Nabi Muhammad keturunan Ismail sebagai nabi akhir zaman, bukan nabi dari keturunan Ishak alaihissalam yang merupakan bapak nenek moyang dari Bani Israel. Namun pada ayat 74 ini Allah mengatakan, Allah yang menentukan kenabian itu, Allah yang menentukan rahmat itu kepada siapa yang dikehendakinya. Seseorang tidak berhak mengatur Allah. Dan ini ditulis oleh ahli kitab, Alkitab, di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Bagaimana Nabi Ya'qub mengatur Allah supaya kenabian diberikan kepada dirinya. Sampai disebutkan di dalam Alkitab itu, dan itu sangat tidak mungkin berasal dari Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Tuhan berkelahi dengan Nabi Ya'qub dan Nabi Ya'qub menang. Nah, itu suatu hal yang tidak masuk akal. Dalam pernyataan Islam, seseorang tidak berhak mengatur Allah dan Tuhannya, apalagi dengan cara berkelahi. Setiap waktu dari aktivitas yang terjadi di alam ini, semuanya merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan saja masalah kenabian, semuanya adalah pemberian Allah. Ketika ini pemberiannya dan Allah adalah zat yang maha kuasa, maka dia bebas memberikan karunia tersebut kepada mereka mengikuti manhajnya, karena dia adalah pemilik karunia. Ketika Allah berkata kepada Nabi Ibrahim, "Inni ja'iluka linnasi imama," kamu wahai Nabi Ibrahim kuangkat menjadi pemimpin. Nabi Ibrahim berkata, "Wa min zurriyati," anak keturunanku pun dapat. Allah mengatakan, "Lan yanalu ahdi zalimin," janjiku kepemimpinan tidak akan diberikan kepada orang yang zalim. Keturunan Ishak alaihissalam, bapak yang memiliki anak 12, Yakub akhirnya memiliki anak 12 yang disebut dengan Israel, yang memiliki anak bernama Bani Israel, rupanya anak cucu-cucunya ini semua sudah melakukan kezaliman. Maka sangat wajar Allah tidak memberikan karunia manhajnya kepada orang yang zalim, sebagaimana sudah dijanjikan kepada nenek moyang mereka, Ibrahim alaihissalam. Nah, ini sekedar tambahan dari saya sebagai prolog untuk mengkaji ayat 74 dari surah Ali Imran ini. Untuk dialog lebih jauhnya kita telah berada bersama Ustadz Hanafi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih Ustaz Zainal. Menarik pada ayat 74 ini karena memang masih terkait dengan pembahasan ahli kitab dan metodologi mereka dalam berhadapan dengan umat Islam atau Islam itu sendiri. Islam sebagai agama jelas mempunyai organisasi yang solid dan tata cara pemikiran yang berbeda dengan agama-agama yang lain. Jadi ketika Allah sebagai pemegang tampuk segala kekuasaan, ya, sendiri tidak mau diatur oleh siapapun dari makhluknya. Ketika risalah kenabian ini diberikannya kepada selain dari Bani Israel, itu merupakan hak Allah. Sama dengan harta, ketika dia berikan kepada 5 orang yang berusaha, 1 yang berhasil, itu hak Allah. 4 yang gagal, itu merupakan kebijaksanaannya. Jadi kita tidak bisa mengatakan kenapa ini dikasih, kenapa itu tidak. Itu merupakan hak Allah. Kalau kita mangkir di sini, berarti kita telah meragukan keesaan dan kekuasaan Zul Fadlil Azim, karunianya yang besar. Nah, persoalannya saya melihat di sini, kenapa mereka mesti sangat antusias agar kenabian itu pada mereka, sehingga slip satu aja misalnya, ya ini sesuai dengan kehendak Allah, diberikan satu saja risalah kenabian itu kepada selain Israel, lantas mereka serta merta memusuhinya dengan permusuhan yang sangat tajam, bahkan lebih parah dari permusuhan 2 orang yang berkelahi akibat tanah atau akibat bunuh-membunuh. Ini menunjukkan bahwa keikhlasan dalam beragama diperlukan. Keikhlasan beragama bukan untuk dijadikan sebagai ajang rebut-merebut. Jadi Islam ini yang punya inti keikhlasan, bagaimana agama ini dapat berjalan dengan baik, agama ini dapat menjadi mercusuar peradaban, walau siapapun yang akan menjadi pelaksananya. Iya. Agama ini, khususnya Islam, tidak alergi kepada orang Jepang yang kemudian masuk Islam menjadi seorang pemimpin Islam. Bahkan berterima kasih, karena mungkin dengan gaya Jepangnya itu, Islam ini lebih maju lagi. Iya. Termasuk Rusia, dengan gaya Rusianya itu Islam lebih maju lagi. Tapi pasti yang diharapkan adalah sibghah Allah itu, celupan Allah itu ada pada pemikiran mereka. Nah, maka oleh sebab itu Islam pada dasarnya lewat ajaran ini Allah mengajarkan demokratisasi. Demokratisasi di sini ada. Allah tak mau diatur oleh makhluk yang namanya Israel ini. Tak mau dia. Saya mau berikan ini kepada siapa saja. Yang jelas, ternyata ketika risalah kenabian ini diberi kepada Nabi Muhammad SAW, yang notabene orang Arab yang merupakan anak cucu cicit Nabi Ismail, Nabi Ismail yang punya bapak Nabi Ibrahim, yang pada dasarnya mereka satu dengan Yahudi, bertemu pada Nabi Ibrahim. Ternyata Nabi Muhammad mampu mengemban risalah ini. Buktinya, setelah Nabi Muhammad wafat, agama ini bukan menjadi anjlok. Agama ini bahkan menunjukkan grafik yang naik. 35 tahun agama ditinggalkan oleh Rasul, ternyata dapat menguasai sepertiga dunia. Benar sekali. Imperium Romawi berhasil ditundukkan. Imperium Persia, kerajaan Persia, kekaisarannya dapat ditundukkan. Ditundukkan bukan untuk dijajah, untuk dimerdekakan pemikiran mereka, untuk diislamkan agar mereka tahu bagaimana adat kebudayaan yang benar, ilah keesaan Tuhan, masuk kepada agama monoteis, tercerahkan akal mereka, dan jauh dari nilai-nilai kekufuran, kezaliman, dan nilai-nilai perbudakan. Jadi saya teringat ada seorang sahabat mengatakan di hadapan Rustum, jikna linukhrijan nas min ubudiyatil ibad ila ibadatillahil ahad wa min jawril adyan ila adilil islam. Kami datang ke sini, ke Persia ini, untuk mengeluarkan manusia-manusia dari penyembahannya kepada manusia, hanya menyembah kepada Allah. Merdeka. Satu sisi, satu posisi. Untuk mengeluarkan manusia dari kecurangan agama-agama kepada keadilan Islam. Ini kan jelas. Jadi akhirnya rahmat ini bukan hanya untuk orang Arab, bukan hanya untuk Nabi dan keluarganya, tetapi untuk seluruh bangsa. Nah, kalau menurut saya demokrasi berarti sebenarnya belajar dari Islam. Belajar dari Islam, bagaimana Islam memberikan sebuah kebebasan kepada manusia untuk mengeluarkan pendapat, untuk menjadi pemimpin. Kita, saya sangat menginginkan mudah-mudahan ketika orang Jepang masuk Islam misalnya, dia belajar Islam dengan baik, dia pimpin Islam ini dengan gaya Jepang. Iya, benar sekali itu Ustaz Hanafi. Jadi memang ada pernyataan Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi bahwa hubungan Islam dengan yang lainnya itu, bahwa bahkan dalam Islam pun kita lebih mengenal hubungan keimanan lebih daripada hubungan darah. Betul. Bagaimana kita melihat Nabi Nuh dengan anaknya itu ditegur Tuhan ketika Nabi Nuh mengatakan innahu laisa min ahlika innahu amalun ghairu soleh. Nabi Nuh, anakmu itu yang kamu minta diselamatkan itu sebenarnya bukanlah keluargamu. Karena apa? Karena dia tidak beramal soleh. Jadi walaupun Jepang jauh di sana, kalau Muslim dia soleh, kenapa tidak? Kenapa? Sama seperti seorang Jerman yang masuk Islam, yang sekarang lagi membangun bagaimana payung-payung di Masjid Nabawi tadi. Iya, iya. Jadi Masjid Nabawi yang ada payungnya itu kalau siang dia kuncup, kalau malam dia berkembang, itu yang bangun orang Jerman. Dan Muslim. Masuk Islam, iya, dan mempunyai dua orang istri. Jadi sebenarnya suatu hal yang menarik bahwa Islam ini dengan siapa saja welcome, keturunan dan bangsa apa saja. Yang penting membangun peradaban umat manusia. Nah, itu dia. Dan satu hal yang lebih jauh lagi, kalau kita lihat tentang yakhtassu bi rahmatihi, tentang kasih Tuhan ini yang dia khususkan kepada siapa saja, sebenarnya Islam itu agama kasih. Kalau kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala Tuhannya itu mempunyai sifat yang kita baca segitu banyaknya. Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidak ada sifat melebihi itu. Dua langsung digandengkan sifatnya, sangkingkan kasihnya. Terus Nabi Muhammad SAW diutus untuk menyebarkan kasih, tidak saja kepada umat Muslim, tetapi seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Saya tidak mengutusmu wahai Muhammad kecuali menyebar kasih bagi seluruh alam semesta. Kitab suci Al-Quran yang kita kaji pada hari yang berbahagia ini juga merupakan وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Kami turunkan Al-Quran ini yang berisikan obat, penawar, hati yang gundah, gelisah, gulana. Bacalah Al-Quran menjadi obat. Kalau sudah memiliki kesembuhan, dijaga Allah. وَرَحْمَةٌ, ada kasih di dalam jiwa itu, sehingga tidak saja dia tenang untuk dirinya, bisa menenangkan orang lain juga. Ini bukti bahwa memang kasih Allah itu begitu, begitu dahsyatnya dari sumber-sumber agama yang kita miliki ini. Maka kalau kita lihat juga bagaimana syariat ini tetap terapkan, seperti hudud, ada yang mengatakan bagaimana seorang yang murtad bisa dibunuh, di mana wujud kasih Tuhan dalam hal pembunuhan orang yang murtad. Ada pernyataan agama lain mengatakan apa yang sudah diikat Tuhan tidak boleh diputus oleh makhluknya. Itu sebenarnya agama, bukan perkawinan. Perkawinan sudah diikat, yang ngikat kan manusia, boleh dilepas manusia. Tak ada masalah. Tapi ya, agama yang sudah kita ikat dengan Tuhan, jangan kita putuskan begitu saja. Kalau Anda memutuskan ikatan ini, penggal kepalanya. Ah, dan itu benar, pernyataan itu benar, cuman digunakan yang salah. Kalimatul haq yuradu bihil batil. Dalam Islam, apa yang diungkapkan oleh Nasrani bukan cocok untuk pernikahan, tapi cocok untuk pindah agama. Maka dalam Islam pindah agama penggal. Karena apa? Apa yang sudah diikat Tuhan tidak boleh diputus oleh makhluknya. Nah, ini jadi memang sebenarnya pernyataan ini terjadi di mana saja. Pengkhianat itu tidak ada jalan keluar kecuali dibunuh. Di dunia manapun, kalau ada spionase membelot dari CIA ke KGB, apa ke mana? KGB ya, Soviet punya. Itu pasti dibunuh itu. Nah, jadi sebenarnya dalam kisos tadi, walakum fil kisosi hayatun li ulil albab. Dalam kisos, dalam pembunuhan terdapat kehidupan yang nyata. Maka di sini kita menebut kembali kepada ayat utama yang kita kaji, yahtassu bi rahmati mayasa. Allah menentukan rahmatnya kepada siapa yang dikehendakinya. Tentu saja siapa yang mengambil Islam, dia akan mendapatkan rahmat. Mungkin Ustaz Hanafi dapat menambahkan lagi. Ya, terima kasih. Menarik untuk kita lihat ini dalam konteks yang lebih luas, bahwa rahmat Allah ternyata lebih luas dari apa yang kita bayangkan. Jadi termasuk Islam ini ya adalah merupakan rahmat Allah bagi semesta alam. Dengan agama ini manusia dapat bekerja dengan baik dan mempunyai tujuan yang sangat jelas. Tidak ada agama yang lebih jelas tujuannya kecuali Islam. Baik tujuan keduniawian atau tujuan untuk ukhrawi. Jadi salah satu ciri agama Islam yang rahmat ini adalah bercirikan al-tawazun, adanya i'tidal, adanya keseimbangan, balensis antara ya, kebutuhan duniawi dan kebutuhan ukhrawi. Dan inilah merupakan karakter yang tersendiri dari agama ini. Kalau kita melihat firman Allah di dalam surah Al-Qasas, وَبَتَغِي فِيمَا آتَكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَى نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Cari apa yang sedang engkau punyai, harta yang engkau miliki, cari itu untuk akhiratmu, tapi jangan kamu lupa di situ ada bagian untuk kehidupan duniamu. Jadi keseimbangan yang diajarkan oleh ayat tadi ya, teraplikasi dalam kehidupan Islam. Dunia akan menjadi sangat sengsara bila hanya tujuannya material. Maka terjadilah eksploitasi dunia, kekayaan alam yang berlebih-lebihan, terjadi penebangan hutan, illegal logging secara yang secara besar-besaran yang menyebabkan hampir sepertiga Aceh Timur itu tenggelam, ditambah lagi Langkat Sumatera Utara, belum lagi kerugian negara dan hal-hal yang lain. Jadi mari kita lihat Islam sebagai sebuah agama yang memberikan solusi yang terbaik. Ya, sehingga manusia enak tidur, enak makan, perut kenyang, alam tidak rusak, dan juga Allah sayang kepada kita. Demikian yang dapat. Benar sekali Ustaz Hanafi. Maka kita melihat wallahu zul fadlil azim, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Artinya kalau kita melihat bagaimana fadilah Allah dibagikan kepada manusia itu dengan cara yang arif dan bijaksana, maka manusia tidak ada yang iri dan dengki. Orang mungkin melihat orang ini memiliki harta yang banyak, tapi kalau dia melihat dirinya, maka sebenarnya dia pun mendapatkan fadilah yang tidak kalah dengan diberikan Allah kepada orang yang kaya tadi. Karena apa? Karena Allah telah menyatakan bahwa sesungguhnya dia mempunyai karunia yang besar, dan karunia ini dibagikan kepada seluruh umat makhluknya dengan cara yang arif dan bijaksana. Hanya saja bagaimana kita mensikapi, menghayati, dan menyadari bahwa sebenarnya kita ini sudah cukup banyak menerima fadilah dari Allah, dan yang kurang adalah mensyukuri. Dan bertahmid kepadanya. Untuk itu kami dari tim Safir Al-Azhar, Ikatan Alumni Universitas Al-Azhar Mesir yang berdomisili di Sumatera Utara, mengucapkan terima kasih banyak atas keikutsertaannya dalam kajian kita di sore hari dan pagi hari ini, dan mohon maaf atas kekhilafan dan kesalahan. Saya Jenal Arifin berserta Ustaz Hanafi mengucapkan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.